Seanggun warna senja menyapa, bersambut musim yang dijalani. Semoga bintang penuh harapan mencoba untuk terangi dalam gelapnya malam. Ungkapanku untuknya, untuk seorang wanita yang kupuja, yang kupuji. Takkan ku rasa jenuh dirinya di hatiku. Arasnya samanya, senyumnya menggetarkan jiwaku. Merasa indah dalam alunan syair laguku. Kuungkapkan rasaku, dengarkanlah tuturku. Hati ini menuju kau yang telah kutunggu. Hey, mekar makna aroma bunga cinta. Mata cahaya hanya dia mampu terangi jiwa dari titik mendung dalam kalbu. Kau permata abadi, bangkitku bebas terbelenggu. Hey, bagai Adam dan Hawa akan terikat dalam satu jalin satu cerita selamanya di dunia baru. Untuknya